الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: باب فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن، أي ما يترتب على الجلوس في المساجد التي هي بيوت الله من الفضائل، لأن قوله فضل مفرد مضاف فيفيد العموم. وقوله لدرس القرآن أي لمدارسة القرآن وتعلمه وتدارسه، وهذه المدارسة تتناول أمرين: الأول أن يجتمع مجموعة على أحد المتقنين للقرآن قراءة وضبطا، يقرئهم واحدا واحدا ويصحح لهم التلاوة ويقوم لهم قراءة القرآن. الثاني أن يجالس عالما بصيرا فيشرح لهم المعاني ويبين لهم الدلالات. فإن جميع ما سبق من تعلم القرآن ومدارسته إما لضبط حروفه وإما لضبط معانيه ودلالاته، فالترجمة تتناول ذلك كله. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Imam Al-Ajurri rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Akhlaq Hamalatil Quran, bab fadlil ijtima' fil masajid lidarsil Quran, bab tentang keutamaan berkumpul di masjid-masjid untuk mempelajari Al-Quran. Maksud beliau adalah pahala yang akan didapatkan atau kebaikan dan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang duduk-duduk di masjid atau di rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Karena fadl, kata fadl di sini mufrad, namun diidhofahkan maka berarti umum, artinya keutamaan, keutamaan. Perkataan beliau lidarsil Quran, untuk mempelajari Al-Quran, maksudnya adalah untuk mempelajari Al-Quran, dan yang dimaksud di sini ada dua hal. Yang pertama yaitu berkumpulnya suatu, ya, beberapa orang kepada satu orang yang mutqin dalam membaca Al-Quran dan mengajarkan mereka satu persatu cara membaca yang benar. Dan yang kedua yaitu mereka semua duduk menghadiri majlis satu seorang yang alim yang memahami tentang Al-Quran, kemudian alim tersebut menjelaskan kepada mereka makna-makna dan menerangkan kepada mereka petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dan semua yang kita sebutkan tadi termasuk mempelajari Al-Quran, baik itu untuk mempelajari cara membaca yang benar atau untuk mengetahui isi dan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Maka yang dimaksud dalam bab ini mencakup dua hal yang kita sebutkan tadi. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قوله صلى الله عليه وسلم: ما تجالس قوم في بيوت الله، تجالس هذه صيغة تفاعل تعني اشتراك اثنين فأكثر في أمر، ولعل المعنى هنا يتضمن تشجيع بعضهم بعضا على المدارسة وترغيب بعضهم لبعض، لأن الإنسان لا يزال محتاجا إلى من يشجعه ويشد من عضده للتعلم والمذاكرة بالسؤال عنه ومتابعة أحواله والاهتمام بشؤونه. والأخ الناصح ينفع أخاه نفعا عظيما ويكون معوانا له على المواصلة في الطلب والتحصيل والمداومة على الدرس والمذاكرة ونحو ذلك. وقوله في بيت من بيوت الله، ذكر بعض أهل العلم أن هذا خرج مخرج الغالب، وإلا لو أن التدارس كان في مدرسة علمية أو في بيت من البيوت فإنه يرجى بإذن الله أن ينالوا هذا الفضل، لا سيما وأن الحديث جاء في بعض الفاظ ألفاظه في صحيح مسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ولم يذكر في بيت من بيوت الله. فهذا التدارس القرآن إن كان في المسجد فلا شك أنه أفضل وأجمع للخير وأكمل، لكن لو كان في بيت أو في مدرسة أو نحو ذلك فإنه يرجى أن تحصل هذه الفضائل. ولهذا قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله. ويدل عليه الحديث الذي بعده، فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان، فلا يكون له مفهوم يعمل به. Imam Al-Ajuri rahimahullah menyebutkan sanadnya sampai ke sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: "Ma tajalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat bihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Artinya tidaklah satu kaum duduk di rumah, dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mereka mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka malaikat, dan mereka akan diliputi rahmat, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan mereka di hadapan para makhluknya yang ada di sisinya. Dan barang siapa yang terlambat amalannya, maka tidak akan dicepatkan oleh nasabnya. Maksud perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tajalasa, tidaklah satu kaum duduk-duduk di sini, beliau menyebutkan dengan sirah tafa'ala, yaitu yang berarti dua orang atau lebih yang ikut serta dalam satu kegiatan. Dan di sini mengandung makna motivasi dan anjuran bagi orang-orang untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung untuk mempelajari Al-Quran. Karena setiap orang butuh untuk diberi motivasi, diberi dorongan, dikuatkan untuk selalu menghadiri pengajian dan untuk memperhatikan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan seorang yang ingin menginginkan kebaikan kepada saudaranya, ia selalu membantu saudaranya untuk menghadiri pelajaran dan kajian dan sejenisnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya ini pada umumnya terjadi yaitu di rumah-rumah Allah. Namun jika kajian atau pelajaran tersebut dilakukan di sebuah madrasah atau di rumah rumah tinggal, maka diharapkan dengan izin Allah, ya, seorang juga akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Terutama dalam sebagian lafaz hadis ini, yaitu dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La yaq'ulu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahma wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali akan dinaungi oleh para malaikat, diliputi rahmat, dan akan turun kepada mereka ketenangan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka di hadapan para makhluknya yang ada di sisinya. Dalam hadis ini tidak disebutkan fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah. Maka tentu mempelajari Al-Quran jika dilakukan di sebuah masjid, ya, tidak diragukan lagi bahwasannya ini lebih utama, lebih baik, dan lebih sempurna. Namun jika dilakukan di rumah atau di madrasah atau selainnya, maka diharapkan juga akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Oleh karena itu Imam Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasannya disetarakan dengan masjid dalam keutamaan ini, yaitu seorang atau satu kaum berkumpul di sebuah madrasah, sekolah, atau pesantren atau selainnya. Dan dalilnya adalah hadis yang disebutkan setelahnya, itu yang kita bacakan tadi. Karena dalam hadis disebutkan secara mutlak, yang mencakup semua tempat. Dan batasan dalam hadis yaitu di rumah-rumah Allah ini dalam istilahnya disebut kharaja alal ghalib, yaitu secara umum, ya pada umumnya biasanya orang belajar Al-Quran di masjid, terutama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak harus kita memahami demikian, artinya atau maksudnya selain di masjid pun seorang akan mendapatkan keutamaan yang sama. Qawluhu yatluna kitab Allah أي يتلو واحد منهم والبقية يسمعون أو يتلو واحد ويشرح عالم المعنى ويفسر الآيات، فهذا اشتراك من الجميع في التلاوة والقراءة، فالكل له نصيب فيها بين تال وسامع وتعم الفائدة الجميع. وقوله يتدارسونه بينهم، المدارسة تكون بفهم المعاني وعقل الدلالات والتفقه في الآيات. وقوله إلا حفت بهم الملائكة، أي أن الملائكة تحف هذه المجالس من المجلس من أطرافه وجوانبه، ولو كان من يجتمعون على درس القرآن في بيوت الله لا يرون الملائكة إلا أن المسلم من ذلك على يقين، لأن ذلك خبر صادق عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم يقينا يحفون مجالس دراسة القرآن ومذاكرته بأجنحتهم. وجاء في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وفي الحديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى سماء الدنيا، أخرجه الترمذي. فهذا الحف من الملائكة هو رضا بصنيع هؤلاء لاجتماعهم على العلم والذكر. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatluna kitaballah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah. Maksudnya di sini yaitu satu orang membaca dan yang lain mendengarkan, atau salah seorang membaca ayat kemudian seorang alim menjelaskan makna dan mentafsirkan ayat-ayat tersebut. Maka inilah yang dimaksud dengan mereka semua membaca kitabullah, dan semua akan mendapatkan bagian dari pahala, baik yang membaca maupun yang sekedar mendengarkan. Wa yatadarasunahu bainahum, ya, sabda Nabi SAW, dan mereka mempelajari Al-Quran tersebut, yaitu mereka mempelajarinya dengan cara berusaha memahami makna-maknanya dan mengerti petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haffat bihimul malaika, kecuali akan dinaungi, mereka akan dinaungi oleh para malaikat, dan malaikat akan menaungi majlis tersebut dari semua sudutnya dan bagian-bagiannya. Dan apabila mereka berkumpul untuk mempelajari Al-Qur'an di rumah Allah dan mereka tidak melihat malaikat di tempat tersebut, namun kita harus meyakini bahwasanya ini adalah sabda yang pasti kebenarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti para malaikat tersebut menaungi dan mengerumuni majelis-majelis tersebut dengan sayap-sayap mereka meskipun kita tidak melihatnya. Dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga, dan sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha dengan perbuatan penuntut ilmu. Juga dalam hadis yang lain disebutkan, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard hudulan an kuttabin nas fa idza wajadu aqwaman yadhkuruna Allah tanadu halummu illa bughyatikum fayaji'una fayahufuna bihim ila sama'id dunya. Sungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang selalu berkeliling di muka bumi selain malaikat yang bertugas menjaga manusia dan menulis catatan amalan mereka. Maka apabila malaikat-malaikat tersebut mendapati satu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka saling menyeru, "Kemari, ini apa yang kalian cari?" Ya. Datangilah apa yang kalian cari, dan mereka pun semua datang dan mereka menaungi manusia tersebut atau kaum tersebut dan mereka berkerumun sampai ke langit dunia. Dan perbuatan malaikat ini menunjukkan bahwasanya mereka ridha dan senang dengan apa yang dilakukan oleh kaum tersebut, yaitu mereka berkumpul untuk berzikir dan mempelajari ilmu agama. Wa qawluhu wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, ay rahmatullah. ولهذا كم يحصل في مجالس الذكر والمذاكرة والمدارسة في بيوت الأمن تنزل الرحمات، وكم من إنسان أكرمه الله ورحمه في مجلس ذكر فخرج منه بفائدة وخرج منه بعلم وخرج وخير وفضيلة بقيت معه حياته كلها. فانظر إلى الرحمة ما أعظمها، فقد تجد شخصا غافلا وأكرمه الله بحضور مجلس ذكر ثم سمع كلمة يقظت قلبه وكان سببا لصلاحه وهدايته، وقد تجد شخصا عاش سنين طوالا من عمره على البدعة والضلالة ثم أكرمه الله بحضور مجلس السنة فتحول من البدعة إلى السنة. بل قد تجد أشخاصا نشأوا على شركيات قد كبر الواحد منهم عليها ثم أكرمه الله بحضور مجلس تبين فيه العقيدة الصحيحة والتوحيد فتحول عن ذلك الضلال، فهذه رحمة من رحمات الله. وكم من شخص كان عنده خلل في جانب معين من التعبد أو الأخلاق أو المعاملات فأكرمه الله فحضر مجلس ذكر وعلم فسمع فيه ما يوقظ قلبه وحصل التحول، فهذه كلها من الرحمة. ولهذا جاء في آخر الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فهي مجالس رحمة ومغفرة وهداية وسعادة في الدنيا والآخرة. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat. Maksudnya di sini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak rahmat yang diturun di majelis-majelis zikir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan rahmati di sebuah majelis zikir sehingga ia keluar dengan satu faedah, ia keluar dengan membawa ilmu, membawa kebaikan, membawa keutamaan yang tinggal padanya sampai akhir hayatnya. Maka lihatlah betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita dapati ada orang yang lalai, kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan dia atau beri dia taufik untuk menghadiri satu majelis, kemudian ia mendengar satu kalimat dan perkataan yang menghidupkan hatinya dan menjadi sebab kesalehan dia dan sebab ia mendapatkan hidayah. Juga kita kadang mendapati ada seorang yang bertahun-tahun hidup di atas bid'ah, di atas kesesatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala bimbing dia untuk menghadiri satu majelis sunnah sehingga ia berubah dari bid'ah kepada sunnah. Dan juga betapa banyak kita dapati orang-orang yang hidup di atas kesyirikan ya, dari sejak kecil, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk menghadiri satu majelis yang dijelaskan di majelis tersebut akidah yang benar, tauhid yang benar, sehingga ia pun berubah dari kesesatan menuju kebenaran. Dan ini adalah salah satu rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga betapa banyak kita dapati orang yang mempunyai kesalahan dalam sisi tertentu, baik dalam ibadahnya atau akhlaknya atau muamalahnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepadanya untuk menghadiri satu majlis zikir, majlis ilmu, kemudian ia mendengar sesuatu yang bisa menghidupkan hatinya dan ia segera berubah. Ini semua adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam akhir hadis yang kita jelaskan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah satu kaum yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka, karena majlis ilmu adalah majlis yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh hidayah, dan sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. قوله وذكرهم الله في من عنده، وهذه الفضيلة من أجل الفضائل وعظمها، فيذكرهم رب العالمين في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام البررة بهذا الجلوس المبارك وتلاوة كلامه ودرس معانيه، وهذا يتضمن رضا الله عنهم ومحبته لهم، ولهذا يذكرهم في من عنده. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال، خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال، ما أجلسكم؟ قالوا، جلسنا نذكر الله. قال ما أجلسكم إلا ذاك قال والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم أي لم أطلب منكم الحلف اتهاما لكم بالكذب وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة أخرجه مسلم والرب العظيم غني عن مجالس الناس وطاعاتهم وعباداتهم ولا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل من واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا أخرجه مسلم فلا تنفعه سبحانه طاعته من أطاع ولا تضره معصية من عصى ولكن من كريم فضله وعظيم منه وجزيل إنعامه أنه سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء الملائكة ويذكرهم عند ملائكته في اجتماعهم على ذكر الله وتلاوة كلامه ومدارسة معانيه وعقل دلالاته والتدبر في مضامينه فيذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakarahumullahu fi man indah dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka yang duduk di majelis ilmu di hadapan para makhluknya yang ada di sisinya. Ini adalah keutamaan yang sangat besar, yang sangat mulia, sangat agung yaitu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam di tempat yang paling tinggi di sisi para malaikat yang mulia, Allah menyebutkan mereka yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang mempelajari makna-makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ini berarti bahwasanya Allah ridha kepada mereka dan Allah mencintai mereka. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di sisinya di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kharaja Muawiyah halaqah fil masjid." Suatu ketika sahabat Muawiyah keluar mendatangi satu halaqah, satu perkumpulan di masjid. Maka beliau bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di masjid ini? Mereka menjawab, "Jalasna nadzkurullah." Kami duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muawiyah berkata, "Allah, ma ajlasakum illa dzak." Demi Allah, tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali untuk berzikir. Mereka mengatakan, "Wallahi ma ajlasana illa dzak." Demi Allah, kami tidak duduk kecuali untuk perkara tersebut. Kemudian Muawiyah mengatakan, "Sungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena aku menuduh kalian berdusta. Karena tidak ada yang hadisnya lebih sedikit dari Rasulullah SAW walaupun kedudukannya seperti aku dariku." Ya, artinya Muawiyah sedikit meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan sungguhnya Rasulullah SAW suatu hari pernah keluar menemui satu halaqah, satu majlis, satu perkumpulan, yaitu yang dihadiri oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di sini? Mereka menjawab, "Jalasna nadzkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana al-islam wa manna bihi alaina." Kami duduk dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami petunjuk menuju agama Islam dan memberikan karunia yang banyak kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah ma ajlasakum illa dzak." Demi Allah, tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali perkara tersebut. Mereka mengatakan, "Wallahi ma ajlasana illa dzak." Demi Allah, kami tidak duduk kecuali untuk perkara tersebut. Kemudian Nabi mengatakan perkataan yang sama, "Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah." Sungguhnya aku tidak menyuruh kalian bersumpah karena aku menuduh kalian berdusta, akan tetapi Malaikat Jibril mendatangiku dan mengabarkan kepada aku bahwasanya Allah Azza wa Jalla membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Padahal Ar-Rabbul Azim, Tuhan yang Maha Mulia, tidak butuh kepada majlis-majlis yang dilakukan oleh para manusia. Allah tidak butuh kepada ketaatan mereka, Allah tidak butuh kepada ibadah mereka, dan tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketaatan orang yang berbuat ketaatan, dan tidak membahayakan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala maksiat orang yang bermaksiat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Allah berkata, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak akan mampu menimpakan mara bahaya kepadaku. Sungguhnya kalian tidak akan memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang belakangan serta semua jin dan manusia berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi, hal tersebut tidak akan menambah kekuasaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan orang yang belakangan, sampai orang belakangan di antara kalian dan semua jin dan manusia berada pada tingkat kedurhakaan yang paling buruk, maka hal tersebut tidak akan mengurangi sedikitpun dari kekuasaanku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bermanfaat untuknya ketaatan orang yang melakukan ketaatan, tidak membahayakan bagi Allah maksiat orang yang bermaksiat. Akan tetapi karena besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membanggakan makhluknya di hadapan para malaikatnya, dan Allah menyebutkan nama-nama mereka di sisi para malaikatnya karena mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca firman-Nya dan mempelajari makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'an, serta mereka berusaha mentadaburi isi Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka di makhluk yang ada di sisinya. قال في تمام هذا الحديث ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله أي بطأ به دينه، فجاء يوم القيامة وليس معه من الطاعات التي تثقل بها موازينه وتعلو بها درجاته، فإنه لا يسرع به نسبه. فلو كان نسبه من أعلى الأنساب فلا ينفع النسب ولا يرفع درجاته. قال سبحانه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبير. فالأكرم هو الأتقى لله، فالذي يسرع بالإنسان هو تقواه لله وطاعته له وقيامه بعبادته. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man batta'a bihi wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, dan barang siapa yang dilambatkan oleh amalnya tidak akan dicepatkan oleh nasabnya. Maksudnya adalah barang siapa yang lambat agamanya, maka pada hari kiamat nanti dia tidak membawa ketaatan yang bisa memberatkan timbangan kebaikannya dan meninggikan derajatnya, maka nasabnya tidak akan membuat dia cepat. Walaupun nasabnya adalah nasab yang paling tinggi, tidak akan bermanfaat nasab tersebut dan tidak akan mengangkat derajatnya sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun, dan apabila sangkakala ditiup maka tidak ada tali nasab di antara mereka pada hari tersebut dan mereka tidak saling bertanya. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa kepada Allah, dan yang membuat seorang cepat prosesnya di akhirat nanti yaitu takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatannya kepadanya, dan ibadah yang telah dia lakukan. قال رحمه الله حدثنا الفريابي ايضا قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه الاعمش عن ابي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده, أخرجه مسلم. قوله في هذا الحديث إلا نزلت عليهم السكينة, هذه اللفظة ليست في الرواية الأولى, والسكينة هي الطمأنينة والوقار, فتتنزل عليهم في مجالس القرآن ومدارسته, وأول ما تكون السكينة في القلب ثم تنبعث إلى الأعضاء بسكون قلبه وطمأنينة فؤاده. وقد قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mereka mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan mereka akan diliputi rahmat dan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Dalam hadis ini disebutkan illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, dan lafaz ini tidak ada di riwayat yang pertama tadi. Dan arti sakinah adalah tuma'nina dan al-waqar, ketenangan dan ketenteraman. Dan kedua perkara tersebut, yaitu ketenangan dan ketenteraman, akan turun di majlis-majlis zikir atau majlis Al-Quran. Dan pertama kali ketenangan tersebut atau ketenteraman tersebut akan turun di hati seseorang dan akan tersebar di seluruh anggota badannya yang dimulai dari hatinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman yang hatinya tenteram karena berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati-hati itu akan menjadi tenteram. Qala rahimahullah haddatsana al-Faryabi qala haddatsana min Jabir ibn al-Harith qala haddatsana Abu al-Ahwas an Harun ibn Antara عن أبيه قال قلت لابن عباس أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر, وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا الجواب الذي أجاب به الصحابي الجليل بن عباس له شاهد في القرآن, وهو قول الله تعالى ولذكر الله أكبر, ويشهد له أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم قالوا بلى قال ذكر الله, أخرجه الترمذي. وفي الجواب السابق لابن عباس فائدة عظيمة, وهي أن مجالس الذكر عند السلف تشمل مجالس العلم كلها, سواء كانت تعلم القرآن أو تعلم السنة أو التفقه في الدين أو معرفة الحلال والحرام ومعاني أحاديث الرسول عليه الصلاة ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا, قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Antarah, ia bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Beliau mengatakan zikrullahi akbar, sungguhnya berzikir kepada Allah itu lebih besar. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna fihi kitaballah wa yata'atawnahu bainahum illa adallathumul malaika bi ajnihatiha wa kanu adiyafallahi ta'ala ma damu fi hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Dan tidaklah duduk satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah mereka mempelajari kitabullah, mereka saling memberi di antara mereka kecuali akan dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya, dan mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala selama mereka berada di situ sampai mereka mengganti pembicaraan mereka. Jawaban yang dijawab oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ada buktinya dalam atau penguatnya dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah taala, wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah itu lebih besar. Ya, ketika beliau ditanya bahwasanya amal apa yang paling afdal, beliau mengatakan dzikrullah, berzikir kepada Allah. Juga penguat dari jawaban beliau adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala dzikrullah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan amalan kalian yang terbaik, yang paling suci di sisi Tuhan kalian, yang paling tinggi derajatnya dan lebih baik untuk kalian dari kalian menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik untuk kalian dari kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka pun memenggal leher kalian. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan amal tersebut adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan jawaban yang diberikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada faedah yang sangat penting, yaitu bahwasannya majelis-majelis zikir menurut para salaf yaitu semua majelis ilmu, baik itu majelis yang dipelajari di dalamnya Al-Quran atau dipelajari sunnah atau hadis, atau majelis yang diketahui di majelis tersebut tentang perkara yang halal dan yang haram, juga penjelasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqu dzikr." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah." Para sahabat bertanya, "Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hilaqu dzikr." Halaqa dzikir. قوله في هذا الحديث ويتعاطونه بينهم في هذا الأثر ويتعاطونه بينهم أن يعطي بعضهم بعضا الفوائد والمعاني والدلالات. وقوله وكانوا أضياف الله ما داموا فيه, أي المجتمعون على مدارس القرآن وتلاوته أضياف الله وعلى مأدبة الله, وهي خير مأدبة كما تقدم في الحديث إن هذا القرآن مأدبة الله. و قوله حتى يخوض في حديث غيره, أي حتى يخرج من كلامه في العلم القرآن فقه إلى غير من الحديث تتعلق بالدنيا وما فيها. Maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa yata'atawnahu bainahum, dan mereka saling memberi di antara mereka, maksudnya mereka saling memberi atau berbagi faedah dan makna serta petunjuk dari ayat-ayat. Kemudian arti dari sabda Nabi SAW, وَكَانُوا أَضْيَافَ اللَّهِ تَعَالَ مَا دَامُوا فِيهِ, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala selama mereka berada di majlis ilmu, yaitu orang-orang yang berkumpul untuk mempelajari Al-Quran dan membacanya adalah tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka berada di hadapan hidangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah sebaik-baik hidangan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang telah kita bacakan, yaitu inna hadzal qur'an ma'dubatullah, sungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka keluar dari pembicaraan atau menuju pembicaraan yang lain, yaitu sampai mereka keluar dari pembicaraan tentang ilmu, tentang Al-Qur'an, tentang fikih, menuju pembicaraan atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan dunia. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pemirsa dan pemirsa Radio TV, alhamdulillah jazakallahu khairan fadilat Syekh, dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan sore hari ini, Anda bisa sampaikan pertanyaan secara langsung di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Kami akan angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya fadilatul syekh. Terkait dengan majelis Al-Quran yang memiliki keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar, apakah merupakan sebuah sunnah Rasulullah ketika majelis Al-Quran tersebut di dalamnya dirutinkan pembacaan salah satu surat dari surat-surat Al-Quran, secara khusus di tempat kami pembacaan surat Yasin dan Waqiah, surat Yasin dan Waqiah yang biasa didawamkan dan dibaca setiap malam Jumat ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Apakah pembacaan ini masyru' dan masuk ke dalam bagian Riyadul Jannah yang tadi Syekh sebutkan di hadisnya? Jazakallah khairan. الأصل في العبادات التوقف حتى يثبت الدليل عليها، وتخصيص أوقات معينة من أيام معينة بعمل معين لا بد عليه من دليل، وتخصيص المغرب يوم الجمعة بقراءة ياسين والواقعة والاجتماع على ذلك لا أعلم عليه دليلا خاصا. والأصل في العبادات هو التوقف، وأن يكون مستند على دليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Dalam beliau hafizahullah, hukum asal dari setiap ibadah adalah tidak boleh dikerjakan sampai ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengkhususkan waktu tertentu dengan amalan tertentu ini dibutuhkan dalil. Jika tidak ada dalilnya maka kita tidak boleh melakukannya. Dan mengkhususkan membaca surat Yasin atau Al-Waqi'ah di malam Jumat, ini adalah pengkhususan yang membutuhkan dalil. Dan yang beliau ketahui bahwasanya tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah mengkhususkan membaca surat Yasin di malam Jumat. Dan hukum asal dari setiap ibadah adalah tidak boleh dikerjakan sampai ada dalilnya dan perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Kita terima pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita di Sulawesi Tenggara. Silakan Ibu. Yang saya bertanya ialah berapa sunnah salat tarawih itu selama lima waktu. Diulang kembali pertanyaannya Bu, diulang kembali mohon supaya lebih jelas. Pertanyaan saya adalah berapakah jumlah rakaat salat tarawih itu? Baik, insyaallah. Itu saja pertanyaannya. Ya. Baik, para kalafi kita akan simak jawabannya. Jazakallahu khair. Silakan. Ada deh. Rakaat salawat pada السنن الراتبة في اليوم كما جاء في حديث أم حبيبة 12 ركعة، لمن حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث في صحيح مسلم، وجاء تفصيل هذا في رواية الحديث عند الترمذي وغيره، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتان بعد الظهر وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء. هذه السنن الرواتب التي من حافظ عليها بنى الله له بها بيتا في الجنة. Jawaban beliau hafizahullah, salat sunat rawatib dalam sehari jumlahnya adalah 12 rakaat sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Habibah dalam Sahih Muslim, bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di surga. Dan penjelasan dari 12 rakaat ini disebutkan dalam hadis dari Sunan Tirmidzi, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, salat subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, jumlahnya semua 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Barang siapa yang rajin untuk melaksanakan 12 rakaat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di surga. Nah, fadilah jazakumullah khairan fadilah Syekh, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, ada Bapak Ali di Medan. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, kalau saya enggak salah, di ayat Al-Maidah kita disuruh berwudu dengan baik, dan bagaimana hukumnya kalau kita sedang puasa, sunnah atau wajib berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, apa hukumnya Ustaz, atau bersiwak kita, dan apa hukumnya kalau kita bersentuh dengan istri, batal atau tidak wudu kita itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ali, kita akan simak jawabannya. المضمضة والاستنشاق لا بد منهما، الاستنثار لا بد منهما في الوضوء، ولا يصح الوضوء إلا بذلك. لكن وكذلك أمر بالمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما، ولهذا السنة في الوضوء إذا كان المرء صائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن لا بد منهما، لا بد منهما لكن بلا مبالغة. ومس الزوجة لا ينقض الوضوء، مسها لا ينقض الوضوء، لكن إذا حصل من مسها خروج المذي فإنه بخروجه ينتقض الوضوء. Jawaban beliau hafizahullah, ya, berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, ini harus ya dilakukan ketika seorang berwudu, dan menurut beliau tidak sah wudu jika seorang tidak melakukan perkara tersebut, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Bahkan diperintahkan kita untuk bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, kecuali kata Nabi SAW, illa yakuna sa'iman, kecuali ketika seorang sedang berpuasa, maka ya pelan-pelan ketika berkumur-kumur dan ketika masukkan air ke hidung, jangan sampai ada air masuk ke dalam perutnya. Dan ketika seorang berpuasa pun tetap diperintahkan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak, namun tidak berlebihan, ya, tidak bersungguh-sungguh sehingga tidak masuk air ke dalam perutnya. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan kedua, yaitu menyentuh istri, ini tidak membatalkan wudu. Namun jika seorang menyentuh istrinya dan keluar darinya madhi, maka jika keluar madhi, inilah yang menyebabkan wudunya bisa, atau menyebabkan wudunya menjadi batal. Nah, jazakumullah khairan fadilatul syekh, jazakumullah khairan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, ada Ibu Firliana di situ Bondo. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, berarti kalau orang yang apa yang hafal 30 juz yang bisa menyerahkan kepada kedua orang tua itu, menyerahkan mahkota mas itu diharuskan hafal 30 juz. Sementara kalau cuma kemampuannya sekian juz atau sedikit tapi digunakan untuk sholat sunnah gitu ya, berarti tidak bisa menyerahkan mahkota mas kepada kedua orang tua di hari kiamat kelak gitu, Ustaz. Itu mohon penjelasan sikron jazakallahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Firliana, kita akan simak jawabannya. الفضيلة التي وردت في الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام يلبسهم التاج، هذا ورد في حفظ القرآن كاملا، ومن أحسن إلى أولاده وحفظهم ما تيسر فله أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أما الفضيلة المذكورة فإنها جاءت خاصة في حفظ القرآن كاملا، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Jawaban beliau dari pertanyaan yang terakhir tadi, keutamaan atau fadilah yang disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang yang menghafal Al-Quran akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, ini khusus bagi orang yang, bagi anak yang menghafalkan sempurna Al-Quran, yaitu menghafal 30 juz. Namun seorang yang berusaha mengajarkan anaknya menghafal Al-Quran, tentu dia juga akan mendapatkan fadilah, mendapatkan kebaikan. Namun keutamaan bagi yang disebutkan dalam hadis, yaitu seorang anak akan memakaikan mahkota kemudian kepada kedua orang tuanya, ini khusus bagi yang menghafal Al-Quran secara sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.